Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih dalam nukilan dari yang mengumpulkan syarah ini atau penjelasan ini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri hafizallahu taala. Yani ada beberapa syubhat, ada beberapa kerancauan terkait dalam menanggapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Yakni Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah tersihir. Dari situ terjadi beberapa tanggapan dari ahlul ilm. Dan antaranya adalah sebagian orang dari kalangan orang-orang yang menanggapi perkara ini ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak tersihir. Yakni menolak dilalah hadis dari Aisyah tadi tentang Rasulullah tersihir, maunya yaitu akan berbenturan dengan beberapa ayat. Di antaranya adalah wallahu yaksimuka minan nas, atau dengan ayat yang lain seperti ucapannya para munafikin, para kufar dan munafikin, kufar dan musyrikin, mereka bilang in tattabi'una illa rajulan masfura, tiada lain kalian cuma mengikuti seseorang yang tersihir. Dan itu adalah enggak benar ucapan tadi, maka hakikatnya Rasulullah tidak tersihir, sehingga mereka menolak dilalah hadis dari Aisyah tersebut. Dan beberapa syubhat yang telah kita lewati telah ada jawabannya semuanya. Sekarang tinggal syubhat yang terakhir, yaitu yang keenam. Berkata Abu Abdullah Al-Fihri hafizallahu taala, asy-syubhatu sadisah, syubhat yang keenam, yakni ada sanggahan yang keenam. Mereka bilang qalu inna ta'thir as-sihri 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'addi ila intifa'i as-siqah bi kulli ma ja'a bihi anillahi ta'ala. Mereka bilang sesungguhnya jika sihir itu berpengaruh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan atau menuntut dan mengakibatkan apa? Sikoh. Apa mana sikoh? Rasulullah terpercaya dengan apa yang seluruhnya dibawa oleh beliau dari Allah. Ini kepercayaan ini hilang. Maksudnya kita harus hilang percaya, hilang yakin tentang seluruh apa yang datang dari Allah melalui beliau. Ini kalau kita katakan bahwasanya Rasulullah mempan di sihir. Kalau beliau itu mempan di sihir, berarti tidak ada lagi kita memiliki kepercayaan atau keyakinan bahwasanya seluruh apa yang dibawa oleh beliau dari Allah adalah benar. Bisa jadi apa? Cuma apa? Sebab pengaruh sihir, dia bicara ini dan itu, menyampaikan syarat ini adalah bisa jadi apa tidak benar. Karena bisa jadi itu pengaruh dari sihir yang menimpa beliau. Itu kalau kita katakan Rasulullah itu mempan di sihir. Dan jawabannya wajajabu an hadza. Dan dijawab atas sanggahan tersebut atau syubhat tersebut bi anna rajula innama yushakku fihi, innama yusakku fihi. Yusakku bihi atau yusakku fihi? Yang benar? Dar. Tadi antum baca apa? Yasuku. Kenapa yasuk? Gimana? Darmusi? Bacaannya benar gimana? Yusaku atau yasuku? Gimana? Ma'rum al-nuzul. Sin. Yusakku fihi. Iya Pak Aris. Ayo. Jawaban atas subhat tadi bahwasanya seseorang itu hanya saja diperagukan padanya. Diragukan pada dia. Idza khafiya amruhu au urifa minhu wa unkira. Au urifa minhu wa ungkira. Jadi seseorang itu hanya hanyasanya diragukan pada dirinya atau perkara yang meragukan pada dirinya adalah apabila orang tersebut khofiya amruhu. Apa makna khofiya amruhu? Tidak jelas orangnya, perkaranya enggak jelas. Ah wong iki urusannya ora jelas apa yo. Jadi ada datang ada orang yang mungkin kita sudah berbulan-bulan bertahun-tahun ternyata apa? Meragukan tentang keberadaan dia. Itu namanya apa? Orang yang diperagukan. Atau orang yang meragukan keberadaannya. Atau dia dikenal dan diingkari. Urifa minhu wa ungkira. Mabum? Diketahui tapi ternyata apa? Juga diingkari. Artinya apa? Orang yang sifatnya tidak jelas tentang keberadaannya. Mungkin pertama dikenal baik, kemudian ternyata apa? Ada beberapa perkara yang menjanggalkan. Itu namanya apa? Urifa summa ungkira. Itulah orang yang bisa dikatakan meragukan. Amma man dalla ad-dalilu al-qata'iyyu ala sidqihi fahtimalu syakki ghairu waridin ala ayyi amrin minal umur allati ya'ti biha. Adapun seseorang yang telah ditunjukkan oleh dalil yang qat'i atas kejujuran orang tersebut, maka kemungkinan adanya perkara yang meragukan pada orang tersebut ini adalah ghairu warid. Artinya apa? Tidak terjadi pada perkara apapun dari semua perkara yang didatangkan oleh orang tersebut. Jadi kalau seorang itu sudah ditunjukkan dalil qat'i, dalil yang paten tentang kejujurannya, maka keraguan yang dikatakan ada mungkin perkara yang meragukan pada dia tadi, ini adalah enggak bisa diterima dalam semua perkara yang dia datangkan. Kalau enggak, wa illa langkola batil haqa'ik. Kalau orang yang sudah ditunjukkan dalil yang qat'i tentang kejujurannya, kok tetap diragukan tentang kejujurannya, maka akhirnya apa? Kenyataan akan terbalik. Fakta-fakta akan terbalik menjadi tidak bisa dijadikan pegangan, jadikan apa? Pijakan. Tsumma inna hadzal ihtimala wa huwa adamu thiqa bima ja'a bi batilun ghairu mustafadin minal hadisi. Tadi kan. Kemudian kemungkinan tadi, kemungkinan tidak lagi bisa dipercaya karena dengan alasan beliau telah tersihir dalam hadisnya Aisyah tadi. Ini adalah batil. Batil. Ghairu mustafad, tidak bisa diambil faedah dari hadis tersebut. Artinya hadis tersebut tidak bisa diambil suatu faedah bahwasanya dengan kalau Rasulullah itu tersihir, maka tidak lagi bisa dipercaya dengan seluruh apa yang dia bawa. Nah. Kenapa kok tidak bisa bisa diambil faedah dari hadis tersebut tentang Rasulullah itu tersihir, kemudian enggak lagi dengan demikian nanti terpercaya? Li'anna ma'asawabahu sallallahu alaihi wasallam innama kana fi jasadi asy-syarifi. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dalam sihir yang menimpa beliau, hanya saja adalah cuma menimpa jasad beliau yang mulia. Wa fi amrin khawasin, dan juga menimpa dalam perkara yang khusus. La fitamyizihi wa mu'taqadihi. Tidak menimpa dalam tamyiznya beliau dan tidak menimpa dalam keyakinan beliau. Artinya Rasulullah SAW bukan tidak hilang tamyiznya, tidak hilang apa? Hah? Keterjagaannya, kesadarannya, kesadaran yang terkait dalam masalah wahyu yang datang kepada beliau ini tidak hilang. Keyakinan yang ada pada beliau tidak hilang. Falam yamna'hu min tablighi risalah wa ada'iha. Karena tidak hilang tentang tamyiznya beliau, enggak hilang tentang keyakinan beliau, maka tidaklah bisa menghalangi tentang penyampaian risalah, misi kerasulan, dan menunaikan kewajiban tersebut, itu tidak bisa terhalangi. Tetap lancar dan tetap berjalan normal. Ini jawaban atas tuduhan tadi. Walam yarid annahu qala qaulan wa anqarahu. Dan tidak pernah datang penjelasan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu perkataan kemudian dan diingkari sekalian, tidak. Jadi tidaklah beliau itu pernah berkata dalam satu perkataan dan mengingkarinya. Au takallama bima la yuridu. Atau tidak pernah datang penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW berbicara dengan apa yang tidak beliau inginkan. Inna mawa amrun khosun bi mas'alatiz zaujiyah. Hanya saja sihir yang menimpa beliau adalah cuma dalam perkara yang khusus, yaitu perkara hubungan suami istri, bukan perkara yang lain. Maka dengan penjelasan yang telah lewat, yaitu inna yukhayyalu inna ilaihi anu ya'ti nisa'ahu walam ya'ti hinna. Nah, jadi cuma terbayangkan beliau itu datang istrinya ternyata tidak, melakukan satu ternyata tidak. Itu yang terkait dengan pengaruh sihir yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menimpa terkait dalam masalah keyakinan beliau, tamyiz beliau tidak. Mana tamyiz ya, ini apa? Kesadarannya tetap utuh. Nah, terkait dalam masalah misi kerasulan utuh. Wahyu yang datang kepada beliau, beliau tidak tercederai. Nah, ini yang dimaksud oleh jawaban yang dari subhat yang keenam, billahi al-ismah. Apa makna billahi ismah? Penjagaan, keterjagaan ataupun penjagaan dari perkara-perkara semua yang menimpa diri kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta penjagaan. Kita minta perlindungan. Nah, selesai dari beberapa subhat atau beberapa kerancauan seputar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengkhabarkan Rasulullah tersihir, ada 6 subhat, dan semua dari 6 subhat tadi masing-masing telah disampaikan jawabannya, dan itu insyaallah sebagai ilmu bagi kita. Mungkin kalau kita menjumpai sebagian orang yang mengedepankan akalnya, mungkin kita akan jumpai dia akan mengingkari Rasulullah tersihir. Maka oleh itu jawaban yang telah kita lewati dari beberapa syubhat yang ada di sini juga perlu kita ingat, walaupun enggak ingat seluruhnya, paling enggak ingat sebagiannya. Kemudian dengan demikian kita bisa mengkikis dan menolak syubhat yang mungkin akan kita dengar dalam suatu waktu. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada halaman 183. Qala al-Jami' hafizullah ta'ala mas'alatun. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala yuljamu as-sahiru idza urifa ay yuzila ma fa'ala. Apa maksudnya dar? Apa makna yuljamu as-sahiru idza urifa ay yuzila ma fa'ala? Apa makna yuljamu? Diharuskan tukang sihir Tukang sihir diharuskan jika diketahui dia memang tukang sihir, diharuskan untuk menghilangkan apa yang dia lakukan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada tukang sihir jika dia telah diketahui bahwasanya dia tukang sihir, imma antuzila ma fa'alta au tudroba unukoka. Dia dikasih dua pilihan. Imma antuzila. Ya. Apa mana imma di sini? Imma antuzila ma fa'alta au tudrabu atau tudraba unukoka. Mananya? Gimana sih? Nah, kamu hilangkan sihirmu, apa yang kau lakukan dalam sihir tadi kamu hilangkan, kamu musnahkan, atau enggak, kalau enggak kamu dipenggal lehermu. Tsumma idza azala dzalika syai' yaqtulhu waliyul amr. Nah, kemudian apabila sihir tadi telah dihilangkan oleh tukang sihir tadi, tetap juga masih dibunuh oleh seorang penguasa. Waliul Amr di sini penguasa yang membunuh. Adapun masalah perintah siapa pelakunya, al-ghujunya siapa, ini perkara lain, tapi penguasa memberikan perintah memberikan hukuman keputusan bahwasanya dia dipenggal lehernya, dibunuh. Kenapa? Walaupun sudah dihilangkan tetap dibunuh, li'anna sahira yuktalu ala sahi biduni istitabatin, karena tukang sihir itu dibunuh hukumnya. Alas sahih, apa makna alas sahidat? Atas pendapat yang benar, tukang sihir adalah dibunuh tanpa dimintai taubat. Duna istitabatin, tanpa dimintai taubat. Istitaba, istataba, yastatibu, istitabatan, dimintai taubat. Jadi hukum yang diselesaikan di sini bahwasanya tukang sihir hukumnya dibunuh jika dia telah diketahui tukang sihir dan walaupun dia setelah menghilangkan sihirnya. Dibunuh. Kenapa? Kama fa'ala dzalika Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, diterapkan, dipraktekkan oleh Umar. Waqad ruwiya an Rasul sallallahu alaihi wasallam anna qala at-sahir darbu bisayf. Dan sungguh telah ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda at-sahir, hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Walamma alimat Hafsatu Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha anna jariyatan laha tata'ata sihra qatalatha. Dan tatkala Hafsah adalah siapa? Putrinya Umar, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Quraisyah. Dan tatkala Hafsah Ummul Mukminin istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya budak yang dimiliki oleh Aisyah tata'ata mengkonsumsi sihir, melaksanakan memiliki ilmu sihir, qatalatha, dibunuh oleh Hafsah. Dibunuh. Ini semuanya tadi yang dibawakan oleh beliau di sini, yang didatangkan oleh Abu Abdullah Al-Fihri radhiyallahu ta'ala, yakni dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwanya Syekh bin Baz, jilid ke-8, ya, Musnad Samin Sabha Mi'awa Arba'in, halaman 144. Qauluhu qatalatha ay ba'da'an akhrajat sihra minha. Nah, yakni yang dimaksud dengan Hafsah membunuh tukang sihir tadi setelah Aisyah mengeluarkan sihir dari budak perempuan tadi. Rawi Abdullah bin Ahmad fil Masail. Abdullah bin Ahmad siapa maksudnya? Abdullah putranya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dalam kitab, dalam Masail, Ya, ini beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad, kemudian beliau menjawabnya. Pada nomor masalah 1543. Dan juga rawahu al-Baihaqi fi sunanihi. Jilid sani, jilid kedua, dengan nomor hadis 16967. Nah, sitata asyara alaf wa tis'amiah. Nah, sitata asyara alaf 16.000 watis amia wasaba wasitin 16.976 riwayat nomor 16.967 min tariqi Ubaidillah bin Umar an Nafi'in an Ibnu Umar an Hafsata binti Umar radhiyallahu anha. Jadi dari jalannya Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Hafsah putrinya Umar radhiyallahu anha, anna jariyatan laha saharatha, bahwasanya ada seorang budak perempuan yang miliknya Hafsah mensihir Hafsah. Fa aqarrat bisihir. Perhatikan, budak tadi mengakui tentang sihir yang dia miliki. Wa akhrajathu, dan dia mau untuk mengeluarkan sihir yang dia miliki, mau membuangnya. Faqatalatha, tetap juga maka lalu dibunuh oleh Hafsah. Fabalagha dzalika Utsmana radhiyallahu anhu, maka perbuatannya Hafsah tadi sampai kabarnya kepada Utsman. Utsman siapa? Utsman Amirul Mukminin, Khalifah Ar-Rasyidah yang ke Khalifah Rasid yang ketiga. Faghadiba, maka Utsman marah dengan khabar yang beliau dengar tentang Hafsah membunuh tukang sihir, di mana tukang sihir telah mengeluarkan sihirnya, telah mengakui dan membuangnya. Fa'atahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu anhumah, maka didatangi oleh Ibnu Umar kepada Utsman. Faqala jariyatuha saharatha aqarat bisihri wa akhrajathu, maka Ibnu Umar bilang kepada Utsman, budaknya Hafsah mensihir Hafsah, dan budak tadi mengakui tentang ilmu sihir yang dia miliki dan dibuangnya. Qala fa kaffa Utsman radhiyallahu anhu, fa kaffa, maka Utsman pun akhirnya apa, menahan kemarahannya. Fa kaffa Utsman, maka Utsman pun menahan kemarahannya terhadap Hafsah. Qala wa ka'annahu innama kana ghadabuhu liqatliha iyaha bighairi amrihi. Qala, berkata rawi, dan seolah-olah kemarahannya Utsman hanya saja dikarenakan karena Hafsah membunuh budaknya tadi tanpa perintah dari Utsman. Jadi marahnya apa? Karena tidak melalui perintah Utsman. Wa sanadu sahih, dan sanad tentang riwayat ini adalah sahih. Walidzalika qala Ibnu Katsir bi tafsirihi, maka oleh itu berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid pertama dengan halaman 145, sahha anna Hafsata ummul mu'minin saharatha jariyatun laha fa amarat biha aw fa umirat biha fa qutilat. Kata Ibnu Katsir, riwayat telah sahih bahwasanya Hafsah ummul mu'minin disihir oleh budaknya, maka Hafsah memerintah, ya kan, supaya tukang sihir tadi mengakui sihirnya dan mengeluarkan sihirnya, kemudian dibunuh. Mafhum? Nah, di sini. Nah, sekarang kita apakah bisa membunuh seperti itu saja? Tidak bisa. Kehidupan kita dalam negeri seperti ini, di zaman seperti ini, tidak bisa kita menerapkan hal tersebut. Kenapa? Karena nanti akan menjadi keributan, dan tentunya apa, itu gak mungkin gampang dilaksanakan. Bahkan nanti ujungnya apa, dia jadinya akan kena hukum sebaliknya. Mahfum? Ya, taib. Ini adalah kita bacakan terkait dalam masalah hukum tukang sihir. ya kan? Adapun penerapan-penerapan seperti ini adalah haknya waliul amr. Taruhlah kalau memang ada seorang yang mungkin bisa melakukan, dan itu adalah disyaratkan dengan beberapa syarat yang sangat apa? Sulit untuk diterapkan mungkin di zaman kita ini. Sulit dengan sangat sangat sulit, tidak gampang. Waqala al-Imam Ahmad, waqala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kama fi Fathul Majid. Dan berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan Pak Tawa, Pak Ari. Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah imam dari kalangan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan istilah sekarang Wahhabiyah. Nah itu. Orang-orang yang mengikuti kebenaran di zaman kita ini, yang mengingkari bid'ah syirik, mengingkari kekufuran, mengingkari sihir dan semisalnya, ya kan, syirik, kuburan dan yang lainnya, ini dari kalangan orang-orang yang enggak suka disebabkan kebodohan ataupun dengki atau yang lain, mereka bilang mereka adalah Wahhabiyah. Kemudian melampaui batas dari batas-batas yang seharusnya mereka itu berhenti padanya, sampai mengatakan tukang mengkafirkan kaum muslimin dan yang lainnya. Sampai seperti orang-orang Muhammadiyah pun digelari oleh orang-orang yang berlawanan organisasi, mereka disebut apa? Wahhabiyah. Dan jamaah salafiyah, dakwah salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia ini, ya kan, tidak lepas dari tuduhan Wahhabiyah, baik di Afrika, di Jazirah Arab, atau di Indonesia, di Malaysia, di daerah, bahkan sampai Amerika sana pun semuanya digelar dengan apa? Wahhabiyah. Bahkan kita membawakan hadis dalam Sahih Bukhari pun sampai mereka bisa mengatakan apa? Imam Bukhari Wahhabi, Ibnu Taimiyah Wahhabi. Padahal ya kan, beratus-ratus tahun mereka lahir sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tapi karena kebodohan mereka, Imam Bukhari pun disebut Wahhabi. Nah itu. Dan ini cerita bukan dari kita sendiri, tapi dari Syekh Mukbil dan dari yang lainnya demikian. Bahkan Syiah pun mengatakan Wahhabi lebih najis daripada anjing. Lebih kufur daripada komunis, ya kan? Bahkan di Afghanistan yang sering kita sebutkan, di wilayah Kunar, di provinsi Kunar, ya kan, pada tahun 91 yang pernah dihabisi oleh 8 ahzab, 8 kelompok, dipunahkan, ya kan, pembunuhan dan pembantaian, itu mereka punya semboyan membunuh satu Wahhabi lebih mulia daripada membunuh 70 komunis. Ya kan? Karena Wahhabi ini sebagai biang kerok merusak dunia. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur, dikit-dikit murtad dan yang semisalnya. Sehingga mereka bersatu padu 8 ahzab tadi menggempur Kunar, ya kan? Dan penduduknya semuanya banyak yang terbunuh, ya kan? Dibom sebelumnya, dibom, diledakkan. Mati ratusan orang di pasar. Nih, setelah salat asar waktu itu. Sebagian kawan dari kita dari Indonesia juga waktu itu pas menghadiri di situ. Mereka lari lewat sungai menuju ke lapangan latihan senjata. Ya kan? Terus 90. Terus dilanjutkan sampai ujungnya apa? Pemimpin kita Syekh Samsul Rahman ditembak. Ini semuanya adalah karena dengkinya mereka dengan dakwah memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah dan yang semisalnya. Dan ini sejarah enggak akan selesai, terus berlanjut kan seperti itu. Keadaan damat sampai hancur, sampai punah. Itu juga karena apa? Tuduhan Wahhabiyah. Nah, tuduhan yang mereka lancarkan. Kenapa? Karena semua upaya dari kalangan ahlul bidah, musyrikin dan yang lainnya semuanya, ya kan, enggak ada yang mampu menghadapi hujah-hujah mereka kecuali apa? Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita tidak membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetap juga dikatakan apa? Wahhabi. Nah itu. Maka dikatakan saya sekarang di sini, waqala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kama fi Fathul Majid. Fathul Majid adalah syarah Kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya beliau Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Pada halaman 395, Sahha an Hafsah. Nah, inta fadzakarahu. Jadi riwayat sahih dari Hafsah bahwasanya Hafsah membunuh budaknya yang telah mensihir dia. Dan riwayat yang lebih panjang yaitu budak tadi telah mengaku tentang sihirnya kemudian mau membuangnya, tapi juga tetap dibunuh. Nah, wa kharajahu Malik fil Muwatta. Al-Imam Malik mengeluarkan dalam kitab Muwatta jilid tsani. Nah, jilid kedua, safha halaman 871, An Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, annahu balagu anna Hafsah nahwahu. Yani juga Imam Malik juga seperti itu. Punya riwayat bahwasanya Hafsah juga membunuh budaknya. Jadi riwayatnya ini juga Imam Malik mengeluarkannya. Walau tarikun salis. Dalam riwayat ini ada jalan yang ketiga. Akhrajahu Tabrani wa fihi fa amarat Hafsatu Abdurrahman bin Yazid fa qatalaha fa angkara dalika alaya Utsman fa atahu Abdullah faqala inna saharatha wa tarafat bihi fa ka'anna Utsman angkara 'alaiha ma fa'alat dunna sultan qala al-Haitsami fil majma' rawat Tabrani min riwayat Ismail bin Iyas anil madaniyin wa yadhaifa wa baqiyat rijali thiqat. Yakni Tabrani mengeluarkan riwayat di dalamnya bahwasanya Hafsah memerintah Abdurrahman bin Yazid, maka Abdurrahman membunuh tukang sihir tadi. Lalu diingkari oleh Utsman atas perintahnya Hafsah terhadap Abdurrahman. Kenapa kok membunuh tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan Utsman? Maka Utsman didatangi oleh Abdullah. Abdullah adalah saudaranya Hafsah. Abdullah saudaranya Hafsah. Abdullah bin Umar. Hafsah juga anaknya, putrinya Umar. Maka berkata Abdullah kepada Utsman bahwasanya budaknya itu mensihir dia dan budak tadi mengaku tentang sihirnya. Maka seolah-olah Utsman mengingkari atas Hafsah apa yang dilakukan oleh Hafsah tanpa sultan, tanpa apa, di luar perintah seorang penguasa. Mafhum di sini? Nah. Katakan. Maka kalau itu kita enggak bisa sekarang menerapkan. Kita mencontoh Hafsah. Ya kan? Sekarang kita bilang sama pengadilan, kenapa kamu membunuh tukang sihir? Saya mencontoh Hafsah. Enggak bisa pengadilan sekarang. Bisa segitu? Enggak bisa. Ya kan? Tetap diproses. Enggak bisa kemudian kita mencontoh Hafsah. Dulu Utsman tidak menghukum Hafsah apa-apa. Maka kamu sekarang enggak boleh menghukum saya. Belum saya membunuh tukang sihir. Ini enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa diterapkan pada masa sekarang ini. Dan peradanya adalah beda. Hafsah putrinya siapa? Putrinya Umar, dan beliau adalah umul mukminin. Bukan kemudian setiap orang mencontoh Hafsah, walaupun peradanya sebagai orang biasa, bukan kedudukannya seperti umul mukminin, beda. Berkata Al-Haitsami dalam Majma' Zawaid jilid ke-6 halaman 280. Rawat Tabrani dari min riwayat Ismail bin Iyas anil madaniyin. Dan riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Dan selain Ismail, para rawinya adalah terpercaya, yakni bisa diambil riwayatnya habis nukilan dari Al-Imam Tabrani rahimahullah taala. Dan ini ya ikhwah, perhatikan terkait dalam masalah apa? Hukum tukang sihir telah kita selesai dari pembahasannya, bahwasanya hukumnya adalah dibunuh ketika dia diketahui bahwasanya dia tukang sihir, walaupun dia telah mengakui dan telah dihilangkan sihirnya, maka keberadaan yang syar'i seorang hakim di pengadilan agama, maka tetap harusnya apa? Membunuh. Ya. Cuma ini adalah pelaksanaan bukan di setiap apa kekuasaan yang ada. Tentunya adalah tegak daulah al-Islamiyah yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan setiap negara. Kemudian kita lanjutkan dalam masalah yang selanjutnya, hukum nusra. Apa itu nusra? Apa nusra? Mengeluarkan sihir dengan ilmu sihir. Itu namanya nusra. Mas'alatun qala bin Bas rahimahullah taala, Wa man usiba bisihri laisa lahu ayatadawa bisihri. Dan siapa yang kena musibah bentuk sihir menimpa dirinya, laisa lahu, tidak ada bagi dia untuk mengobati sihir yang menimpa dirinya dengan sihir yang semisalnya. Jadi sihir enggak boleh diobati dengan sihir. Jadi orang yang kesurupan jin atau orang yang kena sihir enggak boleh diobati dengan sihir. Paham? Jadi orang yang tertengarai dia tersihir, tidak boleh kemudian kita memanggil tukang sihir untuk mengobatinya. Fa inna syarra la yuzalu bisyarr. Maka sesungguhnya keburukan tidak bisa dihilangkan dengan keburukan yang sama. Wal kufru la yuzalu bil kufri. Dan kekufuran tidak dihilangkan dengan kekufuran. Sihir adalah kekufuran. Menimpa seseorang ini berupa sihir, enggak boleh dihilangkan dengan berupa kekufuran, yaitu dengan sihir juga enggak boleh. Wa inna ma yuzalu syarru bil khair. Dan hanyasanya keburukan itu dihilangkan dengan kebaikan. Tengok di sini, ya kan? Ini mengobati orang yang tersihir enggak boleh pakai sihir. Bagaimana mengobati orang yang tersesat dari agamanya kemudian diobati dengan maksiat? Enggak boleh. Paham? Pengobatan orang-orang yang tidak bisa menerima agama dengan benar diobati dengan maksiat, diundangkan apa? Dangdut biar kumpul. Setelah itu nanti ditajakan solawat, setelah itu nanti didendangkan lagu-lagu solawatan biar mereka senang solawatan. Dengan demikian mereka akhirnya senang dengan Nabi, memuji-muji Nabi, memuliakan Nabi. Ini enggak benar. Perhatikan itu. Apa innama yuzalul syarru bil khair, keburukan itu dihilangkan dengan kebaikan. Maka kalau itu bid'ah itu supaya hilang dihidupkan sunnah. Orang diajari untuk menghidupkan sunnah, diajarkan supaya orang itu puas dengan sunnah, maka ketika diterapkan bid'ah hilang sendiri, langsung hilang sekali waktu. Kapan seorang itu mengamalkan sunnah, maka pada waktu yang sama bid'ah yang harus diamalkan hilang. Enggak mungkin akan benturan bareng-bareng gitu, bid'ah dan sunnah bareng-bareng, enggak bisa, enggak akan jalan. Nah, maka ketika bid'ah berada, maka sunnah nyingkir. Ketika sunnah ada, maka bid'ah nyingkir. Itu sudah otomatis paten. Waliyah adalah masuil alaihi salatu wassalam anin nusraka lahiya min amali syaitan. Maka oleh ini tatkala beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang nusra, maka nusra adalah beliau bilang iya min amali syaitan. Nusra itu dari amalannya syaitan. Wa nusratu wal madhkuratu fil hadis iya halu sihri anil masur bisihri. Dan nusra yang tersebutkan dalam hadis adalah ya halu sihri. Apa makna hal? Melepas sihir dari orang yang tersihir dengan cara sihir. Melepas sihir dari orang yang kena sihir dengan cara sihir. Ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa saya punyanya Syekh bin Baz, jilid 8 halaman 70. Wa qala bi mawdin akhar amma ilajuhu bi amali sahara wa nahwihim mimma yataqarrabuna ila al-jinni wa bidabhi aw ghairihi min al-qurubat fa hadza la yajuz. Tapi ya ikhwan, itu dulu kita cukupkan dan insyaallah kita baca lagi. Di sini sangat penting sekali karena masalah pengobatan, dan ini nanti akan kita tahu bagaimana hukum berobat, ya kan? Secara asalnya akan dibahas secara tuntas di sini oleh beliau Syekh bin Baz, dan juga akan dinukilkan beberapa nukilan dari beberapa sumber, ya kan, oleh yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Abu Abdillah Al-Fihri hadullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin.